Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-131 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa yukhrijullahu ta'ala minan nari aqwaman bighairi syafa'ah." Kemudian Allah SWT mengeluarkan dari neraka sebagian kaum bighairi syafa'ah, tanpa syafa'at. Tidak ada syafa'at malaikat, tidak ada syafa'at nabi, tapi Allah SWT keluarkan mereka. Sebagaimana dalam hadis, "Lam yabqa illa arhamur rahim." Tidak tersisa kecuali zat yang maha penyayang, itu Allah. Allah keluarkan mereka, dan mereka adalah orang yang sangat tipis sekali keimanannya. Allah keluarkan mereka dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Bal bi fadli rahmatihi, tapi dengan karunia rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis tadi, "Wa yabqa fil jannati fadlun amman dakhala min ahli dunya." Dan akan tersisa di dalam surga, ada tempat yang tersisa di dalam surga, "amman dakhala min ahli dunya," dari orang yang masuk di antara penduduk dunia. Artinya apa? Dan ini sudah berlalu ya, ketika kita menyebut tentang sifat al-qadam bagi Allah Azza wa Jalla, di mana senantiasa jahannam mengatakan hal mim mazid, sampai Allah yadha'a rabbul izzah qadamahu, sampai Allah SWT meletakkan kakinya dan terlipat jahannam. Kemudian dia mengatakan qad, sudah cukup ya Allah, ya sudah cukup ya Allah. Penuhnya jahannam adalah dengan Allah SWT meletakkan kakinya di atas jahannam. Adapun surga, maka akan penuh juga, karena Allah SWT sudah berjanji akan memenuhi surga maupun neraka. Bagaimana penuhnya surga? Memang akan tersisa surga dari orang yang memasukinya. Artinya akan tersisa tempat. Nah, bagaimana Allah SWT memenuhinya? Allah SWT sebagaimana dalam hadis akan menciptakan makhluk-makhluk, yaitu kaum manusia, di hari kiamat. Kemudian Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam surga, sehingga penuhlah surga. Dan ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang Allah SWT ciptakan mereka saat itu, dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Dalilnya sudah berlalu ketika kita membahas tentang sifat qadam bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau rahimahullah setelah menyebutkan tentang syafaat, dan bahwasanya di sana ada orang yang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dan beliau menyinggung bahwasanya Allah SWT akan menciptakan manusia-manusia di saat itu dan mereka masuk ke dalam surga. Kemudian beliau menyebutkan, "Wa asnafu ma tatadhammanuhu ad-darul akhirah min al-hisabi wath-thawabi wal-iqab." Dan berbagai jenis apa yang dikandung oleh negeri akhirat. Beliau menyebutkan secara global, karena perincian tentang apa yang terjadi di hari kiamat ini banyak. Dan tentunya buku yang beliau tulis Aqidah Wasithiyah, kitab yang mukhtasar, kitab yang ringkas, sehingga beliau menyebutkan secara global saja, isyarat bahwasanya di sana masih banyak perkara-perkara yang dikandung oleh negeri akhirat, ya, perkara-perkara yang harus kita imani. Minal hisab, berupa hisab, di sana ada perinciannya apa yang terjadi di hisab, dan tidak disebutkan oleh Syekhul Islam, tapi di sana ada perincian. Wath-thawab wal-iqab, dan juga tentang pahala, dan juga ancaman, dan juga azab bagi orang-orang yang berhak. Ini ada perinciannya. Mungkin tentang bagaimana hukuman orang yang melakukan riba, bagaimana hukuman orang yang membunuh, dan seterusnya. Ini ada perinciannya. Nggak mungkin beliau dalam kitab yang mukhtasar, yang memang dikarang untuk ringkasan, kemudian beliau menyebutkan itu satu persatu. Semuanya harus kita iman. Wal jannati wan nar, dan yang berkaitan dengan surga dan juga neraka. Tentang pintu-pintu surga, dan bagaimana luasnya, dan apa jenis-jenis pintu surga, tentang derajat-derajat yang ada di dalam surga, tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga, wan-nar, dan juga keimanan terhadap neraka, dan berbagai jenis azab yang Allah SWT sediakan di sana, di dalam neraka, untuk orang-orang yang kafir, untuk orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan apa yang terjadi di sana, wa tafasili dzalik, dan perincian-perincian yang demikian. Ini perlu ada karangan tersendiri untuk menulis tentang Na'imul Jannah, tentang azabun nar. Beliau mengisyaratkan secara global. Madhkuratun fil kutubil munazzalah minas sama. Perinciannya itu disebutkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Yaitu kitab-kitab ya Allah turunkan kepada para nabi, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Di antara kabar-kabar yang terkandung dalam kitab-kitab tadi adalah kabar-kabar tentang apa yang terjadi di hari akhir. Dan masalah seperti ini sama di antara kitab-kitab. Ya, yang membedakan adalah tentang syariatnya. Adapun tentang keimanan kepada malaikat, keimanan kepada rasul, keimanan kepada hari akhir sama di antara ajaran para nabi dan juga para rasul. Sehingga itu tersebut dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari langit. Itu yang Allah turunkan kepada para nabi dan juga para rasul. Nah, apakah kitab-kitab tersebut masih bisa kita dapatkan sekarang? Ini pembahasan lain. Tapi yang jelas itu disebutkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau diperinci, maka Suhuf Ibrahim sudah tidak ada wujudnya. Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi ini bukan lagi Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah muharram. Injil juga demikian. Bahkan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sudah tidak ada wujud. Zabur juga demikian. Tidak ada wujudnya. Yang ada adalah Al-Quranul Karim yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wal athara minal ilmil ma'thur anil anbiya. Dan apa yang ditinggalkan ya atau bekas dari ilmu yang diambil dari para nabi. Jadi kadang kabar tentang perincian apa yang terjadi di hari kiamat ada di dalam kitab atau diucapkan oleh seorang nabi. Sebagaimana dalam agama kita ada hadis, ada Al-Quran. Para nabi mereka diajarkan oleh Allah Al-Kitab dan juga Al-Hikmah. Dan apa yang datang dari mereka tentunya adalah berasal dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa fil ilmil mawruth an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dhalika ma yashfi wa yaqfi. Dan apa di dalam ilmu yang diwariskan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dalik dari ilmu yang berkaitan dengan hari akhir tadi, perincian-perincian yang terjadi di hari akhir, ma yashfi wa yakfi, apa yang sudah mengobati dan juga mencukupi. Kalau kita memang ingin melihat perinciannya, sudah cukup dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis. Sudah dikabarkan oleh Allah azza wajalla di dalam Al-Qur'an tentang kejadian-kejadian di hari kiamat secara terperinci oleh Allah SWT. Dan Nabi SAW juga menjelaskan apa yang terjadi di hari kiamat. Ini sudah cukup bagi kita dan tidak perlu kita takalluf, membebani diri dengan sesuatu yang tidak kita mampu, mau mencari ucapan para nabi misalnya. Sudah cukup dengan apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita butuhkan berupa iman dengan hari akhir itu sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan apa yang tidak disebutkan misalnya, itu berarti ya kita mengetahui perkara tersebut itu bukan sesuatu yang harus. Seandainya kita tidak menemukan kabarnya tentang ini misalnya, tentang sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir, maka kita harus yakin bahwasanya apa yang sudah sampai kepada kita itu sudah cukup. Seandainya kita tidak mengetahui hal tadi, itu tidak akan memudharati agama kita. Yang sampai seseorang takalluf dan membebani diri ya dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya halakal mutanatti'un, kata Rasulullah. Celaka, binasa orang yang mutanatti'un, orang yang berlebihan. Famani bataghahu wajadahu, barang siapa yang mencarinya, maka insyaAllah dia akan mendapatkannya. Kalau kita mau berusaha, mendalami, merenungi, mencermati, maka kita akan mendapatkan. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.